Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati, tema kajian kita malam ini insyaallah tentang man haqqaqat tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan ketauhidannya, barang siapa yang memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, barang siapa yang berdoa minta kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dia menjalani kehidupan sehari-harinya, bekerja, memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga, dia lakukan semua itu hanya mengharap wajah Allah dan mengharap jannahnya, artinya dia telah memberikan peribadatannya kepada Allah semata, maka orang yang seperti ini akan masuk surga tanpa hisab. Nah, inilah tema kajian kita malam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah umat. Ibrahim alaihi salam satu orang, namun disebut dalam ayat ini sebagai umat. Ya. Nah, karena beliau merealisasikan ketauhidannya, memberikan peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Walaupun satu orang, beliau disebut sebagai umat. Qanitan lillah, yang tunduk. Dia Ibrahim adalah orang yang tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, yang lurus di atas at-tauhid, tidak menyimpang dan jatuh ke dalam kesyirikan. Wa lam yakun minal musyrikin, dan dia Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang terhadap Rabb mereka, mereka tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ibrahim alaihi salam sebagai teladan. Ya. Orang yang memberikan hak peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian orang-orang yang kepada Rabb mereka, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah orang-orang yang merealisasikan ketauhidannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kemudian datang sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayya al-umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahb." Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya antara 3 orang sampai 9 orang. وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Dan aku juga melihat ada seorang nabi yang pengikutnya hanya satu atau dua orang. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Dan aku melihat juga seorang nabi yang tanpa pengikut. Nah, dari sini kita bisa petik suatu pelajaran bahwa suatu kebenaran tidaklah diukur dari banyaknya orang yang ikut. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, bilangan nabi melihat ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Apakah nabi itu dikatakan gagal? Tidak. Ada yang pengikutnya satu atau dua orang. Ada yang pengikutnya 3-9 orang. Ada yang pengikutnya luar biasa banyaknya. Maka kebenaran tetaplah kebenaran, tidak diukur dengan banyaknya atau sedikitnya orang yang mengikutinya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'alahu, ya, seorang itu berada di atas al-jamaah, di atas kebenaran, ya, berjamaah dengan para sahabat. Mawasaqal haq wa in kunta wahdak. Yaitu siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idrusi ani sawadun azim. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang luar biasa banyaknya. Qadhanantu annahum ummati. Saya mengira bahwa mereka itu adalah umatku, kata Nabi. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaumnya. Ternyata apa yang beliau lihat tadi, yang jumlahnya besar, itu ternyata Musa dan kaumnya. Panadar. Kemudian aku melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'idza sawadun 'azim." Berikutnya beliau melihat lagi jumlah umat yang sangat besar. Fa'ila li hadhihi ummatuk. Kemudian dikatakan kepadaku, "Inilah umatmu wahai Muhammad." Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin wa la 'adzab. Dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa pula azab. Hadirin sekalian yang saya hormati, ketahuilah bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Sampai-sampai di hari tersebut, ya, ada manusia yang keringatnya itu sampai mata kakinya. Sebab saat itu matahari didekatkan di atas kepala manusia. Ada manusia yang keringatnya itu sampai ke pinggang. Ada manusia yang keringatnya itu sampai ke leher. Ada manusia yang keringatnya itu menenggelamkan dirinya sendiri. Sungguh luar biasa dahsyat. Kemudian manusia berbondong-bondong menuju Nabi Adam alaihi salam. Mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disegerakan hisab itu. Ini saya masih cerita tentang hisab yang begitu dahsyatnya. Namun Nabi Adam alaihi salam, ya, menyampaikan uzurnya. Kemudian dia memerintahkan, ya sudah, pergilah ke Nuh alaihi salam. Manusia pun berbondong-bondong ke Nabi Nuh alaihi salam, minta dengan permintaan yang sama. Nabi Nuh alaihi salam kemudian merintahkan mereka setelah beliau menyampaikan uzurnya, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian kepada Nabi Musa alaihi salam, terus sampai akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia berbondong-bondong agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyegerakan perhitungan manusia. Artinya keadaan saat itu sungguh-sungguh dahsyat, luar biasa, mengerikan. Maka saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang hanya dibukakan saat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah beliau ucapkan pujian-pujian tersebut di dunia. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, kemudian mintalah engkau syafaat di saya, aku akan beri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan perhitungan, perhitungan amal manusia. Nah, saat itulah yang disebut dengan syafa'atul uzma. Ya, ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah gambaran gambaran di hari kiamat yang sungguh dahsyat. Belum lagi hisabnya. Nah, orang-orang yang merealisasikan at-tauhid, mereka akan masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa pula hisab. Luar biasa. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala menceritakan setelah Nabi berkata demikian, summa nahada fa dakhala manzilah. Kemudian beliau bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Fa khaba an-nasu fi ulaik. Kemudian manusia pun memperbincangkan tentang siapa 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab tersebut. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata, fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahum alladziina wulidu fil Islam falam yushriku billahi syai'a. Oh, mungkin mereka adalah orang-orang yang terlahir memang dalam keadaan Islam. Lahir sudah dalam keadaan Islam. Ya, ayah ibunya muslim. Ya. Nah, dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Mungkin ini dan seterusnya. Maksudnya memperbincangkan siapa 70 orang, 70 ribu orang itu yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Wa dzakaru asya. Akhirnya mereka menyebutkan, oh, kemungkinan mungkin orang yang seperti ini, mungkin yang demikian, mungkin yang demikian. Masing-masing menyebutkan ya kemungkinan-kemungkinan itu. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan mereka pun menceritakan apa yang telah mereka perbincangkan tersebut. Qatal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladina la yasarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Ruqyah adalah pengobatan, salah satu jenis pengobatan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Pengobatan ini ya, dibenarkan oleh Islam. Ya, pengobatan ini dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada si sakit itu dibenarkan oleh Islam. Namun di sini Ya, dikatakan bahwa orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah itu mereka masuk ke dalam golongan 70.000 orang tersebut. Ya. Kenapa demikian? Kalau dia minta untuk diruqyah, yang demikian itu ya mengurangi kesempurnaan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal jenis pengobatan tersebut dibenarkan. Ya. Namun orang yang minta ya, ini mengurangi kesempurnaan ketauhidannya. Tapi kalau ada orang yang datang, ya sudah saya rukyah saja, dia terima. Yang demikian ini tidak mengapa, tidak termasuk orang yang meminta. Kemudian yang kedua, wala yaktawun. Dan orang-orang yang tidak minta untuk dikai. Kai adalah salah satu jenis pengobatan dengan besi panas yang ditempelkan ya ke salah satu anggota tubuh. Ya, ini namanya kai. Dinyos begitu, dinyoskan besi panas itu tempat yang sakit. Nah, begitu. Nah, orang-orang yang tidak melakukan ya pengobatan jenis ini itu termasuk dari 70.000 orang yang naam masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Berikutnya adalah wala yatatayyarun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur itu adalah menganggap sial sesuatu. Misalnya kalau malam hari dengar burung gagak ya, menganggap oh ini pasti ada orang mati. Begitu. Kemudian kalau dengar tokek misalnya, dengar tokek dihitung sama dia, saya itu wah ini sial ini. Kemudian kalau keluar rumah misalnya, yang dilihat nenek-nenek, waduh, udah nggak jadi berangkat kerja, nanti dapat sial. Atau ketika keluar rumah, injak misalnya kotoran ayam misalnya, banyak keyakinan-keyakinan, wah ini dapat sial nanti di jalan. Atau orang-orang yang menganggap hari-hari baik tertentu misalnya, ya, kalau ada pernikahan misalnya, ini mesti harus dihitung. Ini ketemunya antara ini lahirnya tanggal sekian, yang satu lahirnya tanggal sekian, berarti hari baiknya kira-kira nanti jatuhnya pada tanggal ini, maka nikahkanlah tanggal ini. Ya, seperti ini juga termasuk di dalamnya. Ini namanya tatayur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, at-tiyaratu syirk, bahwa tatayur itu merupakan kesyirikan. Dan orang-orang yang tidak melakukan tatayur itu akan masuk ke dalam 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Luar biasa. Ya, keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi istilahnya pakai jalan tol begini. Luar biasa, tanpa azab, tanpa pula hisab. Kemudian Nabi menyatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Mereka serahkan urusannya, urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang inilah, itu orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak melakukan pengobatan kai, dan orang-orang yang tidak melakukan tatayur atau mengertian sesuatu, serta mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa kita. Dalam arti mereka inilah yang seperti inilah yang termasuk orang-orang yang merealisasikan ketauhidannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita termasuk ke dalam 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurangnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.